بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Khair TV dimanapun anda berada, bikhasal mu'atakifin wal mu'atakifat, terkhusus bagi peserta itikaf, baik yang lama bermukim di masjid dari awal akhir Ramadan sampai dengan ke penghujungnya ini, ataupun juga yang sementara untuk menetap itikaf di masjid. Karena para ulama juga membagi itikaf kepada dua bagian berdasar riwayat-riwayat yang tersambung pada Nabi SAW. Jadi ada yang berniat itikaf khususnya Ramadan untuk waktu yang panjang di 10 hari terakhir. Ada juga yang kemudian berniat untuk sementara i'tikaf di masjid dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Seperti halnya bahkan Imam An-Nawawi mencantumkan dalam kitabnya Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau mewasiatkan, memberikan pesan yang kuat bagi para penuntut ilmu, para jamaah-jamaah masjid, bahkan setiap anda masuk masjid dalam situasi apapun, maka sekaligus niatkan untuk i'tikaf. Karena saat anda masuk masjid, tahiyatul masjid, anda pasti mengalami duduk di masjid. Sekalipun sementara waktu, niatkan i'tikaf, maka zikirnya dihitung dengan berpahala. Duduknya jadi pahala. Bacaan Qur'annya jadi pahala. Dan pahalanya double, pahala ibadah dengan pahala i'tikafnya. Maka saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh yang berada di sekitaran masjid ini, juga di dalamnya, insyaAllah mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh ibadah yang kita kerjakan insyaAllah. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kekuatan, kesempatan dan insyaallah kenikmatan untuk bisa menjalani Ramadan dari awal hingga insyaallah hari ke-29 ini. Bila kita mengacu pada perhitungan hisab yang nanti akan mengantarkan kepada ru'yat, dan sore ini insyaallah juga menjelang kepada maghrib akan di ru'yat, bila mengacu pada dua kaidah yang paling utama di hisab yang mengantarkan pada kaidah kedua di ru'yat, besar kemungkinan ini adalah hari terakhir kita berada di bulan Ramadan, dan besok kita akan menghadapi hari baru di bulan baru, yaitu bulan Syawal 1439 Hijrah. Karena itu kita bermohon pada Allah semoga puasa kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai pahalanya juga demikian ibadah-ibadahnya. Dan demi kesempurnaan itu, sebelum kita berpisah dengan Ramadan untuk kembali lagi menunggu dengan izin Allah di tahun depan, kita akan sempurnakan dengan puncak amalan, satu lagi amalan yang kita akan jelang kepada esok hari, yaitu bagaimana mempersiapkan Idul Fitri dalam tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas materi itu sehingga kualitas Id kita tahun ini insyaAllah bisa lebih baik dibandingkan dengan Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, beberapa bagian sudah kami tuliskan di buku yang Allah izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasinya. Dia ada tuntunan praktis Idul Adha, tapi di dalamnya juga mengandung tuntunan Idul Fitri dalam pembahasan persiapan solatnya. Ya, saya akan urai nanti beberapa bagiannya, dan ada petunjuk-petunjuk yang kita bisa persiapkan, dan semuanya mengandung pahala insyaAllah. Ya, jangan-jangan selama ini kita sedikit terlewatkan sehingga peluang pahala tidak kita raih walaupun itu sederhana. Bahkan ada yang dilakukannya enak banget, ya, enak, nyaman, berpahala lagi. Nah, itu yang kadang-kadang kemudian luput dalam pekerjaan kita. Kita mulai insyaAllah. Yang pernah punya buku ini, itu ada di halaman ke-16. Yang belum, nanti mudah-mudahan kita bisa cetak nanti, ya, khususnya menjelang ke Idul Adha. Dan semoga Allah berikan nanti kelapangan untuk kita bisa bagikan sehingga teman-teman bisa alhamdulillah memegang satu dengan yang lainnya untuk bisa dipelajari. Saya agak cepat saja. Besok kisah insyaAllah akan memasuki dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bila tidak ada perubahan, Idul Fitri. Kita bahas dulu maknanya, apa itu Idul Fitri. Setelah itu kita masuk ke persiapannya. Id itu artinya kembali, pulang, kembali ke asal. Ya, saya ulang, kembali ke asal mula. Karena itu saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, asal pulangnya, asal tempatnya disebut dengan ma'ad. Waktunya disebut dengan mi'ad. Karena itu ada ayat dalam Al-Quran, misal surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-9, innallaha la yukhliful mi'ad, sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Di antara janjinya adalah mengembalikan setiap manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan waktunya. Di banyak janji-janji Allah kepada hamba-Nya, di antara janjinya pasti semua hamba Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya disebut dengan ma'ad namanya. Ma'ad. Ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah punya kitab namanya Zadul Ma'ad, bekal untuk kembali. Kalau bahasa kerennya sekarang bekal untuk mudik. Ah, kalau antum sekarang sedang persiapan mudik, ingat, mudik dalam pengertian kita nanti akan terbagi pada dua bagian. Mudik pada kampung halaman di dunia, mudik pada kampung halaman di akhirat kelak. Hati-hati, kalau mudik dalam urusan dunia saja, Anda begitu persiapkan luar biasa, bahkan kami pernah mengecek tiket kereta api saja, itu sebelum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan, sudah habis, sudah bayangkan. Sebulan sebelum Ramadan. Dan luar biasanya, bulan Ramadan itu disiapkan mencari bekal untuk mudik. Dengan persiapan tiket yang sudah ada. Di Ramadannya mencari bekal untuk mudik. Dan ditata tuh 10 hari pertama sekian. 20 hari pertama sekian. Tanggal pulangnya udah ditentukan. Ya seminggu sebelum Ramadan, sebelum Lebaran pulang. Sepekan tuh udah disiapkan. Bahkan motornya udah ditata gitu kan. Baik sebagian mulai diperluas lagi. Ada yang ditambah pelepah pisang ujungnya gitu kan. Ada yang ditulisin. Ada yang macam-macam diboncengin. Segala rupa dimasukin. Saya sering katakan motornya kadang-kadang bebek tapi bekalnya singa gitu kan. Wah naik 1, 2, 3. Dan seterusnya. Dan semua ditulisin aku pulang dan sebagainya. Itu ma'ad. Tempat untuk pulang. Disiapkan betul. Dan selalu fitrah pada mudik. Itu melekat persiapan-persiapan di dua sisi. Persiapan yang akan pulang. Dan persiapan yang akan dikunjungi di tempat pulang. Silakan Anda cek. Setiap yang akan pulang, dia akan siap-siapkan semua bekalnya. Persiapan siapa yang pulang, bagaimana keadaannya. Dan uniknya, ini yang paling unik. Hebatnya, orang yang merasa bekalnya kurang, dia tidak siap pulang. Bahkan tidak pulang. Kami pernah tanyakan pada seseorang ketika masih ada di lingkungan dia tinggal dan belum kembali ke kampung halaman. Kenapa Anda gak mudik, Mas? Gak ada bekal, Ustaz. Gak ada bekal, gak ada bekal, takut pulang. Gak ada bekal, tidak berani pulang. Tidak ada bekal, tidak punya kesempatan untuk pulang. Masya Allah, hebatnya yang punya kesempatan, yang punya bekal, kemudian dia dengan bangganya menghubungi ke tempat yang akan dituju, dia katakan, aku akan pulang. Maka yang di sana, karena tahu dia akan pulang, maka disiap-siapkanlah segalanya dengan sangat luar biasa. Ditunggu tanggal pastinya, rumahnya dicecet, disiapkan segalanya, melimpah makanannya, segalanya ada ditata dengan rapi, dan hebatnya dari hal-hal yang tidak ada pun diada-adakan, yang tak terbayang sebelumnya. Silakan cek jenis-jenis makanan, makanan kering, makanan basah, makanan yang berbeda antara isi dengan luarnya, ya kan? Ya lutur luarnya kongguan, dalamnya rengginang, ya kan? Wah, ada macam-macam lah. Itu pun juga ya keluarganya beda-beda ya, di kongguan ada ibu dengan beberapa anaknya, suaminya enggak ada kan, ditemukan di kaleng yang lainnya, macam-macam lah kaleng itu kumpul ya, ada kaleng macam-macam lah ya. Di Allahu Akbar, itu mudik dunia. Nah sekarang persoalannya ada mudik yang kedua, dan mudik ini sifatnya abadi. Mudik ini sifatnya abadi, dan tidak sedikit orang yang berharap mudik sampai ke tempat dunia, ternyata dia lebih pulang duluan ke tempat akhiratnya. Dan celakanya, ini yang paling bahaya. Dia menyiapkan bekal dunianya dengan maksimal saat akan mudik dunia, tapi dia tidak menduga bahwa bekal persiapan ke akhiratnya tidak dia siapkan dengan baik, dan ternyata mudik akhiratnya lebih cepat dibandingkan dengan mudik dunianya. Maka pulanglah dia ke akhirat tanpa membawa bekal-bekal yang telah dia siapkan fokusnya untuk urusan dunianya itu. Ini yang paling berbahaya. Karena itulah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menyiapkan bekal selama Ramadan ini, maka ketahuilah Allah telah mempersiapkan para penghuni-penghuni surga untuk menyambut kita saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puasa untuk mendapatkan takwa, maka saat itulah kemudian surga disiapkan bagi orang-orang takwa. Silakan Anda cek dalam Al-Qur'an, umumnya setiap muncul kalimat surga itu selalu dilekatkan dengan kalimat takwa atau amalan-amalan takwa. Silakan cek teman-teman sekalian. Kita lihat misalnya Quran surah ketiga ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegera Anda introspeksi diri, bermuhasabah, istighfar, dan berharaplah Anda mendapatkan surga, bisa masuk ke surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kami siapkan untuk orang takwa. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan bahkan 23-nya. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang takwa itu kami akan tempatkan di taman-taman surga. Orang takwa melekat. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Sungguh bagi orang-orang takwa ada keberuntungan yang besar. Dia akan mendapatkan taman-taman di surga yang sangat indah. Selalu takwa surga. Takwa surga. Kalau enggak disebutkan takwanya, disebutkan amalannya. Orang takwa itu kan amal soleh amalannya. Silakan cek. Setiap ada kalimat takwa, setelahnya pasti amal soleh. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Yang beramal soleh. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Salat amal soleh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setiap ada kalimat iman, setelahnya amal soleh. Quran surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Rinciannya salat, rinciannya zakat, rinciannya infak, rinciannya puasa dan sebagainya. Dan berita baiknya, ayat puasa itu diakhiri dengan kalimat takwa. Tujuan kita puasa untuk takwa. Quran surah kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi saat kita Ramadan ini, ternyata Allah sedang melatih kita sebagai penghuni surga insyaallah. Jadi wajar kalau Nabi katakan semua umatku akan ke surga. Semua umat Nabi, kata Nabi, akan ke surga. Tapi belum selesai hadisnya. Illa man aba, kecuali yang enggak pengen. Jadi kalau ada yang tidak ke surga, bukan Allah yang tidak kasih, dianya yang enggak pengen. Itu masalahnya. Karena itu kita kembalikan Eid, makna yang pertama adalah kembali kepada asal sesuatu. Dalam turunan ini, asal kita pun dari Allah, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalimat Eid-nya berdiri sendiri. Sekarang apa yang dimaksud dalam kalimat Id di sini, di awal Syawal dan tahun ini 1439 Hijrah, kalimat Idnya disandingkan dengan kalimat Fitron. Maka jadilah kemudian kalimatnya satu rangkaian disebut dengan Idul Fitr. Id al-Fitr. Bismillah. Idul Fitr. Id, ini asal mula. Atau asal kebiasaan. Asal mula atau asal kebiasaan. Tahan. Al-fitrah. Ini yang harus Anda hati-hati. Al-fitrah itu punya dua makna utama. Punya dua cabang makna utama. Satu, mohon izin saya agak lambatkan sedikit bahasannya. Fitrun yang pertama itu bisa seakar dengan kata futur. Dari fatara yaftur atau aftara yuftiru, seakar dengan kata futur. Awas, ini sangat penting sekali, yang berarti makan atau menu pertama yang dikonsumsi. Jadi awal makanan kita yang pertama kali dimakan itu dalam bahasa Arab disebut dengan futur. Baik, hal aftartum, sudah sarapan belum? Nah, jadi kalau sudah ada futur, fatara itu artinya awal makanan yang dikonsumsi ya. Makanya ada istilah iftar kan? Iftar, apa artinya iftar? Bukan buka. Iftar itu asal katanya bukan buka, awal makanan yang dikonsumsi. Di orang puasa tentunya puasa pertama kali makan itu yang dia makan, makanya disebut iftar. Makanan pertama yang dia konsumsi disebut dengan iftar. Seterusnya wajbah, asya dan sebagainya, ya, makanan pokoknya dan seterusnya. Di pertama kali yang dimakan itu iftar namanya, futur. Sama dengan antum, kalau di luar puasa kan pertama kali sarapan, ya, makan A, makan B dan sebagainya. Cuman kemudian awal makan itu dipindahkan setelah ditahan-tahan, maghrib makan, disebutlah dengan kalimat iftar. Seakar dengan ini, fitur dari kata futur. Disebut idul fitri dari kata futur, asal yang pertama, seakan memberikan makna kepada kita saat masuk pada momentum ini. Di satu Syawal, maka kita akan kembali lagi ke kebiasaan awal mula kita, yaitu boleh makan lagi. Jelas ya? Jadi yang tadinya dalam Ramadan gak boleh makan, sama seperti sekarang nih, gak bisa, angkat tangan, keluar aja, tiba-tiba ngemil, tekat-tekat-tekat-tekat di belakang gitu kan. Nah itu gak bisa, tahan sebentar ya, tahan. Jadi gak bisa seseorang saat Ramadan kemudian setelah fajar muncul adzan dikumandangkan, dia makan, tahan sampai dengan maghrib. Tapi begitu selesai maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir sepenuhnya, malamnya makan, minum, nyaman dan seterusnya, masuklah satu Syawal. Begitu adzan subuh berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dibedakanlah awal Syawal itu dengan Ramadan, dengan kebolehan kita untuk makan lagi. minum lagi. Maka disebutlah kemudian dengan kalimat Idul Fitri. Kembali ke asal mula, dibolehkan kita makan setelah sebelumnya saat Ramadan, ditahan makanan itu sampai dengan ke maghrib. Jelas sampai sini? Maaf, apakah setiap orang yang masuk kepada satu Syawal sudah punya makanan untuk dimakan? Anda jangan mengukur dengan keadaan Anda yang sudah disiapkan. Barangkali dari sekarang Anda sudah kesiapkan, bukan cuma ketupatnya. Daunnya sudah Anda cari, gitu kan? Bahannya sudah Anda siapkan. Ayamnya sudah disiap-siapin, dikasih tahu lagi. Siap-siap ya. Kamu kandidat tahun ini. Kandidat, luar biasa. Semuanya ada. Tapi ada segolongan orang yang ketika akan bertemu dengan satu Syawal, dia berpikir, saya makan apa ya? Yang lain sudah siap. Yang lain perangkatnya ada. Sementara saya belum mendapati apapun. Maka syariat kemudian memberikan tuntunan pada setiap orang. Dalam setiap persiapan kepada satu Syawalnya, disiapkanlah kemudian dorongan-dorongan untuk berbagi, yang dengan berbagi itu memberi kesempatan pada sebagian kawan-kawan kita yang belum tentu mendapati makanan di awal Syawalnya untuk disiapkan sehingga mereka bisa merasakan makanan yang sama dengan kita. Jangan sampai begini, kitanya makan, dia puasa. Makanya Allah mengharamkan lewat Rasulnya, haram puasa di hari ini. Kamu makan, makan, makan. Dan Anda harus hapuskan sebagian orang yang mengharamkan dirinya. Maksudnya mewajibkan dirinya untuk puasa, gak boleh. Maka keluarkan, keluarkan, bantu dia. Keluarkan dengan tulus. Sesuatu yang dikeluarkan dengan tulus, diberikan sampai pada orangnya, disebut dengan zakat dalam istilah agama kita. Utu, ati, ati, keluarkan dengan tulus. Zakat, sesuatu yang bertambah nilainya. Ya, az-zakat, fil-lugha, zakat dalam pengertian bahasa, itu bisa berarti sesuatu yang bertambah. Sesuatu yang berkah, sesuatu yang berkembang. Seakan Allah ingin katakan, hey, ayo tambah lagi manfaatnya. Berikan berkah pada hartamu. Bagi orang yang belum bisa mendapatkan makanan pada awal Syawal. Maka kita keluarkanlah saat akhir-akhir Ramadan, apa yang disebut dengan zakatul fitri namanya. Ini, zakat fitri dari kata futur. Maka bentuk yang diberikan dari zakat fitri itu sifatnya makanan. Poinnya. Anda boleh titipkan pada penyalur zakat titipan Anda misal. Saya enggak bisa nih kalau langsung beli beras dan seterusnya. Maka Anda titipkan dalam bentuk uang misalnya. Maka pengelola kemudian mengalihkan uang itu dalam bentuk makanan yang siap untuk diteruskan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Baik, Ustaz, boleh enggak kasih beras? Boleh, tapi Anda mesti pikirkan bagaimana dia masak beras itu. Enggak mungkin sebelum berangkat sholat dia ngunyah beras. Tok-tok-tok-tok-tok-tok, batal gitu kan. Enggak bisa. Zaman Nabi itu wajar ngasih kurma. Kurmanya dimakan, gak dimasak lagi. Gak ada orang Arab nerima kurma misalnya, wah direbus dulu nih, kurma rebus. Gak ada. Gak ada orang makan kurma itu langsung jadi. Makanya dalam konteks ini, bisa Anda berikan tidak hanya berasnya. Anda satukan dalam bentuk sembako misalnya. Masya Allah, di dalamnya ada berasnya. Dalamnya ada sardinnya. Dalamnya ada sebagian makanan tertentunya. Jadi begitu dia masuk kepada momentum dekat ke Idul Fitrinya, setelah menunaikan sholat subuhnya, ada sunnah yang akan kita bahas nanti. Makan. Masya Allah, sebelum berangkat sunnah makan. Dan makannya berpahala lagi. Masya Allah, berpahala. Makan setahun sekali Pak. Setahun sekali makannya langsung ada pahalanya. Itu Idul Fitri itu. Jadi sebelum berangkat makan dulu, berpahala. Anda gak makan, gak dapat pahala Anda. Makan, nanti kita akan lihat sunnahnya ya. Itu yang saya katakan, sudah enak dapat pahala lagi. Ini satu ya. Tahan. Saya agak pelan-pelan. Jadi kalau saya lebih mengarahkan zakat fitri itu, kalimatnya menggunakan fitri, diarahkan kepada bentuk makanan. Di walaupun dititipkan dalam bentuk uang, tetap kemudian dialih fungsikan kepada makanan. Karena pokok esensi dari zakat fitri itu memberikan makan. Ingat, bukan bekal yang lain. Kalau yang lain silakan titipkan lewat infak, zakat mal. Boleh. Jadi nanti zakat mal satukan dengan misalnya sembakonya, kemudian berikan kepada yang berhak. Jadi dia punya untuk makanannya, punya untuk yang lainnya juga. Tapi jangan menukarkan fungsinya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Anda kasihkan uang, dia belikan rokok nanti. Ya? Atau beli pulsa. Gak apa-apa Ustaz, 8 gak ada masalah. Yang penting pulsa ada. Allahu Akbar. Hari ini, handsome tidak penting. Yang penting handphone. Ya. Nah, itu yang repot. Balik ke sini. Catat nih. Dua, fitri. Juga bisa seakar dengan kata fitrah. Fitratun. Fitrah. Saya agak pelan-pelan ya. Bismillah. Fitri juga seakar dengan kata fitrah. Atau apa itu fitrah? Fitrah itu punya dua arti. Dan ini esensi yang paling utama yang akan kita coba uraikan. Dan ini sangat erat kaitannya dengan Ramadan. Kalau yang tadi aspek fisikal, jadi secara fisik kita kembali makan, ini yang kedua yang metafisik, dan ini yang sebetulnya lebih dituntut dalam keadaan kita saat latihan Ramadan. Fitrah itu punya dua arti. Pertama, jika disebutkan fitrah, artinya sifat cenderung mendekat kepada Allah. Sifat cenderung mendekat kepada Allah. Kalau dalam konteks beragama, fitrah itu dorongan kuat untuk menegakkan nilai-nilai syariat, nilai agama. Karena cara kita untuk mendekat kepada Allah yaitu dengan bersyariat. Salat itu syariat. Baca Quran itu syariat. Infak itu syariat. Jadi kalau orang ingin dekat dengan Allah, kerjakan nilai-nilai syariat. Rajin salat, rajin infak, rajin baca Al-Quran. Maka muncullah kemudian keterangan di Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat yang ke-30. Perhatikan ayatnya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Perhatikan baik-baik. Kalimat awal ayat ini dibuka dengan huruf fa. Sesuatu yang menunjuk dengan cepat. Makna cepat. Harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dari dua peristiwa yang dikerjakan dengan cepat tanpa jeda. Faqim wajhaka, hei orang-orang yang sudah terlibat dalam kehidupan dunia, aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan sepenuhnya dirimu pada ketentuan agamamu dengan cara yang benar. Din, awas tahan. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, teruskan ayatnya. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, itulah fitrah yang telah Allah tetapkan bagi setiap manusia, bagi semua manusia. Itulah fitrah yang telah Allah tetapkan bagi seluruh manusia. Jadi semua manusia itu, mau besar, mau kecil, mau tua, mau muda, mau laki-laki, mau perempuan, dalam jiwanya ada kecenderungan untuk mendekat kepada Tuhan. Dalam dirinya ada kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari jalan. Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Ta Allah jalan satu-satunya, Anda tunaikan ketentuan ad-din. Itulah fitrah. Di enggak ada namanya manusia yang tidak punya kecenderungan pada Tuhan, itu enggak ada. Di sebetulnya enggak ada istilah ateis itu. Ateis itu sebenarnya orang yang sedang mencari, cari sini. Sedang banyak nyari dia. Ateis, tidak ada teis Tuhan, dia tidak mengakui Tuhan, sebetulnya sedang mencari. Kalau pencarian itu kan baru setengah tuh sampai menemukan ujungnya. Dalam bahasa Arab, ateis disebut dengan la ilaha, tidak mengakui Tuhan. La ilaha tinggal setengah lagi, illallah. Selesai. Jadi ateis itu setengah syahadat sebetulnya. La ilaha illallah. Syahadat kita kan la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau ada yang mengatakan saya ateis, selamat, kamu setengah muslim. Tinggal setengah lagi. Ya, jadi teman-teman sekalian, ada kecenderungan. Cuman bagaimana caranya mendekat kepada Allah? Fa'aqim wajhaka lid-din. Tegakkan ketentuan-ketentuan dalam agama. Apa yang disebut dengan ad-din? Ditafsir di Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Sungguh yang disebut dengan din yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-Islam. Jadi, tahan sebentar pelan-pelan. Kalau ada orang yang ingin mengembalikan dirinya kepada fitrahnya, ingin merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mau memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Islam. Saya buat bagannya ya, supaya lebih terpahami dengan baik. Fitrah, cenderungan dekat dengan Allah. Cara untuk mendekat kepada Allah, tegakkan ketentuan ad-din dalam agama kita. Untuk memenuhi ad-din ini, apa yang disebut dengan ad-din? Namanya al-Islam. Ini poinnya. Yang ini dalilnya di Quran, surah ke-30 ayat 30. Tafsirkan di Quran, surah ke-3 ayat 19. Jadi kalau seseorang ingin dekat dengan Allah, dia mesti memenuhi ketentuan dalam Islam. Apa itu ketentuan dalam Islam? Tafsirkan di hadis Muslim, nomor hadis yang ke-8. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam Al-Arba'in, nomor hadis yang ke-2. Ini riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ditanyalah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat, "Mal Islam?" Di hadis itu, apa pokok-pokok keislaman? Satu, antasyhadu anna ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syarat pertama engkau syahadat dulu. Akui tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, komitmen untuk menyembah Allah. Bagaimana caranya? Hati-hati. Gimana caranya? Dua, wa tuqimas shalah, salat. Wa tu'tiyaz zakat, zakat. Wa tasum ramadan, puasa Ramadan. Masyaallah. Kemudian yang terakhir, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kamu tunaikan haji plus umrahnya dan siapkan diri untuk mampu menunaikan itu. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keadaan lampu nyala, lampu gelap, gitu kan? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya lah dia, ya. Naik sini. Fokus. Jadi kalau Anda ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Anda tunaikan ketentuan-ketentuan dalam Islam. Apa di antaranya? Ini yang pokok. Ada salat, ada zakat, ada puasa, ada kemudian haji, umrah dan turunan-turunan lainnya. Jadi ketika Anda diperintahkan untuk mengerjakan ibadah-ibadah ini, teman-teman sekalian, maka sesungguhnya ibadah ini mampu mengantarkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita dengan Allah itulah yang disebut dengan fitrah. Nah, apa kaitan dengan Ramadan? Ternyata Masya Allah, ketika diperintahkan puasa Ramadan ini, puasa Ramadan adalah di antara amalan yang menghimpun berbagai jenis ibadah dalam Islam yang membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Anda cek. Bukankah dalam Ramadan menghimpun banyak salat? Anda di luar Ramadan belum tentu mengerjakan salat sunnah. Tapi saat Ramadan hampir semua jenis salat sunnah kita bisa tunaikan. Silakan evaluasi dari hari pertama sampai hari 29. Demi Allah saya katakan, Anda pasti akan mengalami peningkatan dalam perihal salat yang dikerjakan. Rawatib minimal akan dikerjakan. Malamnya mengerjakan tarawih. Kalau di luar Ramadan kan itu sama dengan qiyamul lail. Sama dengan tahajud. Tapi Anda kerjakan saat Ramadan, silakan cek. Bahkan kalau ketinggalan bisa gelisah kita. Jenis zakat, zakat yang wajib. Zakat itu wajib. Sunnahnya ada infak, ada sedekah. Di luar Ramadan Anda kejar zakat. Saat Ramadan bukan cuma zakat, infak maju, sedekah berkembang. Silakan cek. Bahkan kotak al-ihsan nambah tuh. Di luar Ramadan 1 juta. Ramadan 3 juta, 4 juta, Masya Allah. Penceramah enggak datang udah khawatir nih. Aduh, kotak macet, kotak macet. Tengah-tengah tuh. Itikaf naik 10 juta dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi berkembang lagi, berkembang lagi, berkembang lagi. Silakan. Apa yang tidak meningkat saat Ramadan? Hampir semua amalan naik, naik, naik, naik. Umrah, kalau haji kan nanti saat masuk Dzulhijjah. Umrah, hari-hari biasa mungkin padat di haram. Tapi lihat ketika Ramadan, lebih padat bahkan kadang-kadang dibandingkan haji. Orang naik, naik, naik, luar biasa. Kumpul satu tempat. Apa esensi dari semuanya ini? Adalah membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita kemudian arahkan pada kalimat Idul Fitri dengan kata fitrah, id artinya kembali ke asal mula. Asal seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking dekatnya sebelum lahir dia diberikan dialog oleh Allah. Quran surah ke-7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim awas dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dan ingat ya, pelajari ya, kata Allah, saat kami mengambil perjanjian, Rabbmu, Tuhanmu, mengambil perjanjian dengan setiap anak cucu Adam. Diberikan dialog di perut ibundanya sebelum terlahir. Dikatakan, apakah kamu siap menjadikan aku sebagai Rabb? Perawat kamu, pelindung kamu, yang menyembuhkan saat sakit, yang memberikan ampunan saat kamu banyak berdosa, yang memaafkan saat kamu salah, yang memberikan segalanya yang kamu butuhkan sepanjang mendekat kepadaku. Maka kita tidak ada pilihan mengatakan, bala. Bala itu artinya siap tanpa alasan apapun. Syahidna, saya siap menunaikan itu semua. Saya siap beribadah, saya siap menjadikan engkau sebagai Tuhan. Kemudian kita dilahirkan dan dilatihlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah supaya bisa mengingat kembali perjanjian yang telah kita buat itu. Maka teman-teman sekalian, kembali kepada Ramadan, dalam momentum Ramadan yang telah kita lalui, hari pertama sampai dengan hari ini, maka didesain 29 hari ini selama Ramadan sesungguhnya untuk membuat diri kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau nanti besok selesai Ramadan, ada di antara kita yang hubungannya belum dekat dengan Allah, pasti ada yang salah dalam puasanya. Ada yang keliru. Karena mustahil orang-orang yang puasa itu menjadi lebih jauh dari Allah, mustahil. Jangan Anda katakan, saya kembali kepada fitrah, saya kembali kepada fitrah. Kembali kemana? Ngambil zakat fitrah. Dia. Kembali kepada fitrah, dia kembali dekat dengan Allah. Saya kasih ilustrasi begini. Kalau Anda, misal, tinggal di satu tempat, kemudian selama sebulan, 29, 30 hari, menu makan di tempat itu cuma 2, kecap dan kerupuk. Kecap kerupuk, kecap kerupuk, kecap kerupuk, kecap kerupuk selama 29 hari. Nah, hari berikutnya, hari ke-30, tiba-tiba Anda disuguhi kemudian dengan ikan, ayam, tempe. Masya Allah, tanpa kecap dan kerupuk. Pertanyaan saya, apa yang pertama kali Anda akan ungkapkan dalam situasi itu setelah 29 hari dihidangkan kecap kerupuk, hari ke-30 kecap kerupuknya tidak ada. Pertanyaan pertama kita apa? Mana kecapnya? Mana kerupuknya? Masya Allah. Atau minimal kita katakan, kecapnya mana ya? Senyummu sih manis, tapi tidak semanis kecap. Jadi, ayo tulis. Minta. Nah, sifat manusia, kalau cenderung menerima sesuatu, atau banyak mengerjakan sesuatu secara simultan, kerjakan, maka minimal terpatri dalam dirinya ada kerinduan dan rasa ingin mengerjakan hal yang serupa ketika tidak ditemukan lagi. Makanya seharusnya ini melekat pada orang-orang yang ikut madrasah Ramadan. Kalau dia lulus sebagai alumni Ramadan, seharusnya ketika masuk satu Syawal, masuk bulan Syawal, malam-malam dia akan bertanya, duh, rindu tarawih ya, kok gak ada orang ke masjid lagi untuk sholat? Saya pengen ke masjid dah, dia sholat. Ya Allah, rindu berbagi ya. Dulu saya datang, satu kurma bisa dibagi dengan yang lainnya. Dulu saya datang, aqua bisa saya berikan kepada teman yang lainnya. Saya rindu untuk menemukan itu semua lagi. Rindu baca Al-Quran. Kenapa ya Allah Ramadan saya bisa khatam, di luar Ramadan tidak ada dorongan? Maka yang seperti itu, kalau pasca Ramadan tidak mengantarkan Anda pada kerinduan untuk mendekat kepada Allah, itu pasti ada yang salah dalam proses puasanya. Jadi, yang pertama kali, satu Syawal, kenapa disebut dengan Idul Fitr? Karena hari itulah pembuktian kita apakah betul kembali kita kepada fitrah yang mendekatkan diri dengan Allah, atau jangan-jangan kita hanya merasa dibebaskan diri dari kungkungan-kungkungan ibadah dan kembali pada kebiasaan makan. Alhamdulillah, besok Idul Fitri, oh kamu bahagia sekali. Iya dong, boleh makan lagi. Sebulan saya gak bisa makan. Itu paling bahaya. Paling bahaya, sebelum Idul Fitri sudah kehilangan fitrahnya. Itu yang repot. Paham ya? Nah, jadi saya minta pulang dari sini, coba cek teman-teman sekalian, anggota keluarganya. Silahkan lihat baik-baik. Apakah apa yang Anda hadapi di kedepan nanti menjadikan dan menunjukkan pada kita bahwa perjuangan kita berhasil selama Ramadan? Menangislah Anda. Jikalau ada satu di antara anggota keluarga ternyata selesai Ramadan, malah semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya ada yang keliru, atau boleh jadi Anda itu soleh sendirian saat Ramadan, tidak memperhatikan anggota-anggota di keluarganya. Maka buktikan kepada Allah, jangan sesali. Jangan sesali, tapi buktikan kepada Allah. Mulai selesai Ramadan, bikin manhaj lagi seperti antum berada di Ramadan. Buat. Karena itulah orang yang dekat dengan Allah, capaiannya berhasil, maka merasa bahagia dia ketika akan masuk kepada hari Idul Fitrinya. Alhamdulillah, dekat dengan Allah. Alhamdulillah, terbiasa lagi ibadah. Maka ketika dia bahagia, diperintahkanlah kepada Nabi Muhammad SAW agar dia memenuhi takbir, perbanyak takbirnya, dan datanglah kepada Allah dengan menunaikan sholat yang sholatnya bukan sholat biasa, setahun sekali kita kerjakan. Dan hebatnya, ketika Anda akan menunaikan itu, Nabi begitu bahagianya memberikan tuntunan kepada kita, hei, kenakan ini, pakai ini, lakukan ini, dan setiap yang kita kerjakan melekatlah pahala di dalamnya. Apakah setiap turunan-turunan itu, seperti apa cara mengerjakannya? Itu yang sekarang coba kita akan turunkan dan coba kita akan bahas. Time. Satu. Persiapan sholat. Oh, hati-hati ya. Pertama, dalam kitab Al-Mustadrak, dalilnya Al-Hakim An-Naisaburi, nomor hadis 7560. Saya bacakan hadisnya. Hadis ini dari cucu Nabi Al-Hasan bin Ali ya radhiyallahu taala anhuma, cucu Nabi Al-Hasan. Jadi yang meriwayatkan langsung cucunya Nabi, keluarga Nabi, Ahlul Bait. Saking pentingnya hadis yang pertama ini, yang meriwayatkan cucu Nabi. Bahkan saking pentingnya, jangankan orang luar, keluarga intern Nabi saja, orang terdekat dengan Nabi, keluarganya itu mempraktikkan ini. Saking pentingnya amalan pertama ini. Saya bacakan. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Eidain. Ta'al Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datuk kami, memerintahkan kepada kami. Lihat bahasanya, memerintahkan pada kami. Memang ini sunnah, tapi sunnah ketika dibuka dengan kalimat perintah, ini menunjukkan sifatnya muakkadah, sangat ditekankan. Anda bisa kebayang gak ya? Keluarga Nabi saja ditekankan untuk melakukannya. Apalagi kita yang tidak masuk dalam lingkungan dalamnya. Kita umat Nabi, kita cinta pada Nabi. Maka kalau keluarga Nabi saja ditekankan mengerjakan, maka kita sebagai umatnya lebih maksimal harus menjalaninya. Apa itu? Kami diperintahkan setiap tiba dua hari raya, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha, an nalbasa ajwada manajin. Pertama, untuk mengenakan, mencari pakaian terbaik yang kami dapati. Nah, ini sunnah pertama. Ayo silahkan. Jadi buka koleksi pakaiannya, buka lemarinya untuk persiapan esok hari insyaallah, hari yang sangat mulia, hari besar, hari indah. Ya, dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat koleksi pakaian kita, cari yang paling bagus, yang sekiranya sesuai dan layak digunakan untuk menunaikan salat Id. Silahkan. Tidak harus mewah ya. Ukuran bagus itu bisa beda-beda. Yang paling halal yang kita dapati, paling baik, itu yang kita kenakan. Dan teman-teman, masya Allah, kapan lagi pakai baju bagus, langsung ada pahalanya. Jadi uniknya begini, Anda belum sholat, udah punya pahala. Belum sholat, Pak. Pokoknya ide itu banyaklah limpahan pahalanya, alhamdulillah. Ya. Bukan cuma bersin, ada doa, dapat pahala. Tidak. Anda baru pakai pakaian nih, Anda pilih, pakai pakaian, langsung dapat pahala, padahal belum sholat. Oh, kalau gitu saya pakai pakaian aja Ustaz, ya gak usah sholat. Anda kehilangan pahala di situ. Dapatkan pakaian, pahala diberikan di situ. Teruskan. Wa anna tatayyaba bi ajwad ma najid. Kedua, untuk laki-laki khususnya, kenakan wewangian terbaik. Wewangian terbaik yang mungkin kami dapati. Setelah pakaiannya disiapkan, wewangiannya kemudian disiapkan. Masya Allah. Dan ingat ya, kalimat wewangiannya menggunakan kalimat tayyib. Ya ta anna tatayyaba. Tayyib. Tayyib itu sesuatu yang nyaman dirasakan. Jadi ciumnya enak, dipakai juga enak. Jangan sampai Anda enak sendiri tapi orang lain nyium gak enak. Ya, minyak nyong-nyong misalnya kan pakaiin itu. Andanya sih enak tapi orang lain kesewak gitu kan. Nah, itu yang bahaya. Paham ya? Baik, silakan kenakan, kenakan, kenakan. Bahkan Masya Allah, saya tuh kagum dengan beberapa tempat termasuk di Indonesia. Itu Masya Allah begitu datang Id, dia sudah bekal tuh minyak wanginya di kantongnya. Jadi begitu melihat temannya itu cuman bawa pakaian saja gak ada minyak wangi, dia share tuh. Masya Allah, kasih ke... Begitu mau dibalikin jangan, terusin aja ke yang lain. Pakai, pakai, pakai, pakai. Di beberapa tempat di Arab tuh di depan masjid suka disimpan. Jadi Anda boleh kenakan, bukan dibawa pulang. Pakai gitu ya. Terus masukkan begini. Aduh, masjidnya bagus ya, sedekah minyak wangi, ambilin. Enggak begitu. Ambil, pakai, oke. Okay. Ya. Ah, jadi nanti pas mau Id, silahkan yang laki-laki kenakan minyak wanginya. Kemudian itu sunnah. Begitu Anda kenakan dapat pahala lagi. Masya Allah. Pakai pakaian berpahala. Pakai minyak wangi, berpahala. Kalau bisa bawa dan share dengan teman-teman yang lainnya. Paham ya? Teruskan. Khusus untuk Idul Adha, nanti wa an-nadhahya bi asmana manajid. Ya, menyiapkan hewan kurban terbaik itu khusus untuk Idul Adha. Idul Fitri, cukupkan pada pakaian dengan menggunakan minyak wangi. Teruskan. Dua. Kita ambil hadis riwayat Ahmad di Musnad Ahmad. Nomor 22984. Saya sebutkan hadisnya dulu supaya ada landasan kita dalam berargumentasi. Ya, 22984. Saya bacakan hadisnya. Riwayatnya dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min adhiyati. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Di Nabi tidak pernah dalam hidupnya menjalani apa yang akan kita bacakan ini kecuali punya kebiasaan yang selalu dikerjakan, yaitu sunnah. Nabi aja mengerjakan, masa kita enggak. Apa kebiasaannya? Beliau tidak pernah la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula. Tidak pernah berangkat untuk mengerjakan Idul Fitri kecuali sebelumnya makan dulu. Makan dulu. Awas hati-hati ya. Wala ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fa ya'kulu min udhiyati. Sebaliknya, pada saat Idul Adha beliau berangkat tidak makan dulu, nanti pulang dari salat baru makan. Nah, jadi terbalik nih. Kalau dalam suasana Idul Fitri, nanti besok insyaallah misalnya begitu selesai subuh, siap-siap Anda untuk berangkat, sebelum berangkat sunnahnya makan terlebih dahulu. Masyaallah, makan berpahala. Sudah pakaiannya bagus, pahala. Pakai minyak wangi, berpahala. Udah gitu hidangkan makanan, makan berpahala juga, luar biasa. Dan saat Anda makan itu bukan sekedar ada nilai pahalanya, tapi sekaligus Anda memberikan pesan bahwa puasa sudah berakhir, sekarang boleh makan lagi. Makanan pertama setelah puasa itu mengandung pahala. Saat Ramadan, nahan makan pertama kali itu ada pahalanya. Saat Syawal, makan pertama kali sebelum berangkat sholat itu ada pahalanya. Jelas sampai sini? Tapi ingat, makannya itu menggunakan huruf fa sebelumnya. Fa ya'kulu. Fa itu menunjuk sesuatu yang cepat. Jadi kalau mau makan sebelum berangkat Idul Fitri, jangan yang berat-berat dulu. Ya, makan yang kira-kira membuat kita lebih cepat bisa berangkat. Makan, cepat bisa berangkat. Kira-kira kalau ada lontong misalnya 5, makan 1 dulu, gitu kan? Minum teh manis, berangkat. Ini opor dihabisin 3 mangkok, begitu berangkat orang udah pulang, gitu kan? Udah terlambat. Ya. Tahan ya. Jadi tolong nih yang untuk zakat fitri harus disampaikan. Itu paling telat ya, teman-teman sekalian, paling telat itu sebelum sholat dilakukan, setelah sholat subuh. Itu berpahala. Cuman ingat, jangan Anda siapkan ngejar yang itu untuk kondisi kita sekarang. Karena zaman Nabi itu ingat, jangan dikasihkan kurma. Kurma itu tanpa dimasak dulu. Jadi walaupun habis subuh dikasihkan, dia bisa langsung makan. Langsung makan, langsung berangkat. Cuman persoalannya kalau kita di sini, apa yang mau dikasih? Beras. Anda kasih habis subuh, kapan dia masaknya? Ayo makan sunnah Nabi, ayo makan sunnah Nabi. Dia gerus dulu misalnya, kan repot seperti itu. Ya. Ayo kita biasakan. Tapi insya Allah nanti peserta intikaf kita berikan hadiah untuk pulang kurma nanti ya. Setiap satu orang kita berikan kurma supaya nanti saat besoknya akan Idul Fitri minimal dia pun bisa mencoba makanan tradisional dan makanan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat insya Allah. Teruskan. Saya cek dulu satu apa tadi? Oke, pakai yang terbaik. Yang kedua, masya Allah, kenakan minyak wangi. Yang ketiga, makan. Wah, lebih kenceng yang ketiga ini. Makan. Masyaallah. Sudah disiapkan ya. Tayyib, teruskan. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi dalam Al-Jami' As-Sahih nomor hadis 533. Saya agak cepat. Sudah? Berangkat ke tempat salat. Berangkat ke tempat salat sunnahnya disunnahkan dengan berjalan kaki. Tahan sebentar. Disunnahkan dengan berjalan kaki. Hadisnya riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Qala minas sunnati an takhruja ila al-'id mashiya. Disunnahkan, hati-hati, kata sahabat Ali bin Abi Thalib, disunnahkan atau termasuk bagian dari sunnah engkau pergi ke tempat salat Id dengan cara berjalan kaki, mashiya. Tahan, jangan langsung disimpulkan. Tahan sebentar. Saya mau tanya sebentar. Dulu kalau orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan sholat ke tempat sholatnya, baik itu di tanah lapang ataupun di masjid, kira-kira ke tempat sholatnya jauh atau dekat? Jauh. Saya ilustrasikan. Nabi dulu saat hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Madinah sekarang sama dengan Madinah dulu? Tidak. Baik ya. Saya gambarkan gini. Ini masjidnya contoh. Ini masjid lokasi yang sekarang ya. Ini ada raudhah di sini. Kalau kita masuk dari sini, raudhah di sini. Nah ini karpet hijau, ini karpet merah yang ada lampu-lampunya. Insya Allah yang belum umrah, semoga Allah percepat nanti ya untuk berangkat. Ini arah, ini babus salam, ini kebaki ke sini. Ini baki, ini kuburan. Lihat sini. Fokus dulu area ini masjid. Yang lainnya ini yang tanah lapang, ini yang ada perkebunan, ini ada tempat rumah-rumah. Areanya segini. Sekarang ini jadi area perluasan Masjid Nabawi. Yang lainnya keluar, keluar, keluar, keluar. Ini ke Kuba, ini kemana dan seterusnya. Area yang ditinggali Nabi pada saat itu cuma area ini sekarang. Yang sekarang jadi masjid, seluas masjid itu, seluas komplek masjid. Pertanyaan saya, kalau dari jalan masjid untuk ke ujung, dari masjid ke ujung ke ujungnya, jauh tidak? Maksud saya, masih mungkin dicapai dengan jalan kaki? Mungkin Anda aja kalau nginep kan hotel bintang 5, gitu kan? Hotel bintang 4, hotel bintang 3, hotel gak ada bintangnya, langit kosong, itu kan sampai ke ujung sana tuh. Nah, tapi kan kalau Anda nginep di Madinah itu, Anda di hotel pun ke masjid ini rasanya gak terlampau jauh. Jalan gak terlampau jauh. Dari ujung sini ke ujung yang sebelah sini gak terlampau jauh, bisa jalan pakai kaki. Artinya apa? Sunnah ini berlaku jika tempat sholat itu bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Bagaimana ukuran dijangkaunya? Artinya ketika sampai di tempat tujuan itu, secara wajar datang ke tempat, tanpa merasakan kesulitan, tidak terlampau penat dan lelah, dan dalam keadaan itu bisa menunaikan sholat dengan tenang. Apa ukurannya? Bisa relatif. Tapi ketika Anda jalan, bisa terjangkau dengan baik. Contoh, rumah Anda di ujung gerbang ini, sholatnya mau ke sini, mudah jalan, santai, sampai ke sini pun gak akan terlambat sholat. Tapi Anda di Bekasi, masya Allah, mau sholat ke Istiqlal, jalan dari sini. Habis subuh kan senangnya makan dulu, pakai baju, makan, makan, enak, jalan ke Istiqlal. Nyampe sana orang udah pada beres. Terlambat Anda. Ya. Jadi sunnah itu dilakukan jika memang kondisi tempat sholatnya itu bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Kalau kemudian dengan berjalan kaki Anda bisa ketinggalan sholat atau kesulitan menjangkaunya, kesulitan dalam arti terjangkau, tapi begitu nyampe sana ngos-ngosan, sholat tidak khusyuk. Maka yang seperti itu boleh dijangkau dengan kendaraan, sekalipun tidak kemudian ia tempuh dengan berjalan kakinya. Paham sampai sini? Baik. Awas, jangan salah, nanti cuma sekedar baca, lihat terjemahan, dan terapkan salah. Dari Bekasi jalan ke Istiqlal, ngelihat orang pakai mobil, bukan sunnah dia, kita nih. Wow, ayo makan sunnah tuh. Sampai sana terlambat. Tayyib. Kedua, dianjurkan untuk mengambil jalan lain saat pulang. Ah, jadi masuk lewat jalan satu, kembali lewat jalan yang kedua. Hadisnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, terdapat di Al-Hakim Al-Mustadrak nomor hadis 1106. Ya, saya bacakan. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yakhruju fil 'idaini min al-masjid fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja ila al-'idaini raja'a fi ghairi tariq alladhi kharaja fi. Dikuatkan oleh hadis riwayat Abu Hurairah, di riwayat Ahmad nomor hadis 8435. Kata sahabat Abu Hurairah, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berangkat ke tempat salat Id, maka pulangnya itu berputar lewat jalan yang lain. Allahu Akbar. Luar biasa nih. Saya ilustrasikan alisan ya. Jadi ini misalnya jalan utama, saya ambil yang PTM supaya lebih mudah untuk arahkan ke sini. Ini gerbang di sini. Dan lurus ke sini misalnya sampai ke masjid. Ini rumah-rumah di sini. Baik, ini masjid. Salat kita di lapangan sini, kemudian sampai ke sini melebar dan seterusnya. Mau jalan dari sini. Misal, yang rumah ini mau jalan. Anda berangkat ke sini sunnah, Masya Allah. Sudah pakai pakaian, sudah kenakan wangian, sudah makan, kemudian Anda berangkat. Begitu Anda berangkat, teman-teman sekalian, jalan pertama, jalan kaki, itu sudah mendapatkan pahala langsung. Sunnah Nabi SAW. Sampai di tujuan, kemudian akan pulang. Kalau Anda melihat peluang seperti Nabi, bisa melalui jalan berbeda, maka itu sunnah yang harus ditempuh. Maksudnya ada pahala di situ. Sunnah, ada pahalanya. Anda berputar misalnya lewat jalur ke sini. Pulang lewat sini, kembali ke sini. Tuh. Pulang lewat situ, balik, kembali ke sana. Maka Anda ambil jalur yang berbeda, ketika mengambil jalur yang berbeda, Masya Allah, ini Anda mendapatkan pahala tambahan. Saya ulang, Anda dapatkan pahala tambahan mengikuti kebiasaan Nabi SAW. Dengan catatan, ada jalur untuk alternatifnya. Awas, catat, ada jalur untuk alternatifnya. Kalau tidak ditemukan, maka kembali lewat jalur semula. Hati-hati, ini masjidnya, ini tembok, ini buat muter ke tetangga ke sini, tapi dibatasi oleh tembok begini, gitu kan? Masya Allah, tiba-tiba selesai, Id, manjat ke sini. Tanya oleh tetangga, Pak mau kemana? Sunnah Nabi. Oh, sunnah. Dia yang salah, Nabi yang disalahkan. Baik. Jelas ya? Baik. Apa manfaatnya? Ini yang mau saya teruskan. Ayo tenang ya khawas kalian, saya berikan waktu. Begitu selesai nanti kita sama-sama tunaikan salat syuruk ya. Masing-masing ditunaikan, saya berikan waktunya. Baik. Apa sunnahnya ketika Anda kemudian berangkat itu? Apa di antara hikmahnya? Pertama, Anda berjalan sambil bertakbir. Dan takbir dengan cara serempak bersama-sama. Jadi kalau dimungkinkan Anda jalan, Masya Allah, takbir secara serempak lewat jalan ini, peluang dengan jalan yang berbeda. Saya bacakan hadisnya. Annahu kana yakhruju fil 'idaini minal masjid fayukabbir hatta ya'ti al-musalla. Satu hadis itu. Yang kedua, tadi Ibnu Umar. Yang kedua kita ambil hadis riwayat Bukhari. Umirna an nukhrij al-hayyada yawm al-'idain wa dhawati al-khudri فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مسلهن قالت امرأة الله أكبر يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها الله أكبر. Pada saat keluar itu kata Nabi, sunnahnya keluarlah bersemarak bersama-sama dengan bertakbir. Teman-teman sekalian, tidak ada suasana yang paling indah ketika Anda keluar salat Id, jalan bersama-sama, kemudian orang Islamnya banyak, sudah di jalan dan bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kompak semua keluar, yang terlambat segera keluar. Yang tadinya mikir-mikir mau terlambat salat, dia ikutan keluar. Bahkan orang-orang yang belum pernah mendengar kalimat Allah, yang belum pernah mendapatkan iman dalam dirinya, yang belum mendapatkan cahaya Islam, begitu mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu syiar. Itu syiar. Boleh. Ya, dengan kalimat yang pantas ya, jangan dengan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, enggak usah. Tenang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar keluar. Allahu Akbar, itu Masya Allah. Indah sekali. Nah, karena itulah Anda berangkat dari tempat A, keluar dari tempat B, supaya memberi kesempatan yang lainnya mendapatkan syiar dan kalimat-kalimat takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu syiar. Syiar. Silahkan, enggak ada masalah. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dilindungi. Makanya kan dulu ada takbir keliling. Di daerah-daerah ada pawai, itu kan? Pawai takbir. Bahkan kemudian Semarak, anak-anak kecil ikut dan sebagainya. Itu boleh, silakan. Saya perhatikan di umat agama lain tuh, kalau mendekat kepada hari-hari rayanya itu, mereka keluar dengan syiar-syiarnya. Nah, itu dijaga. Bahkan aparat pemerintah menjaga dan sebagainya. Karena memang amanat undang-undang. Pasal 29 ayat kedua. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dijamin oleh negara. Diboleh kita bertakbir keluar. Ayo, sampaikan. Jangan kasih kaset. Kaset yang dapat pahala. Kita yang nyetir mobil, kaset yang takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang takbir. Jalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir keliling. Yang keliling kaset. Yang keliling kaset. Kan? Ya, kasian. Yang kita yang puasa, kita yang sholat id, Sony yang dapat pahalanya. Kan? Nah, teruskan. Tahan sebentar. Ini agak pelan-pelan. Keluarlah dengan semarak, boleh bertakbir ini tidak hanya orang yang sholat. Alhamdulillah. Bahkan, maaf, dalam kondisi perempuan pun yang sedang tidak sholat. Langsung memerintahkan, ayo keluar, ajak, ajak. Bahkan hebatnya, bukan cuma perempuan yang tidak sholat. Lihat kalimat-kalimat nabinya. Orang sepuh yang kesulitan, ayo bantu. Bopong dia untuk datang, dorong. Anak-anak kecil, bawa. Ibu-ibunya, keluar, datang. Datang keluar, hadir, hadir, hadir, kata Nabi. Ayo, bahkan ada kejadian yang paling menarik. Saya bacakan ya. Ini di Al-Bukhari loh. Di Al-Bukhari nomor hadis 324. Qalat imra'atun, seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, salah seorang di antara kami gak punya jilbab. Jadi saat akan keluar, dia malu. Karena gak ada jilbab, gak punya jilbab. Apa kata Nabi? Lihat jawabannya. Litul bisaha sahibatuha min jilbabiha. Hendaklah teman yang perempuan lain, kalau punya dia jilbab berlebih, tolong pinjamkan dan pakaikan dia jilbab. Kalau jilbab itu produk budaya, mustahil kemudian akan keluar kalimat ini. Kalau cuma budaya masing-masing, yang pakai jilbab keluar, yang gak pakai jilbab keluar. Tapi ketika ada kalimat ini bertanya kepada Nabi SAW, ini menunjukkan isyarat bahwa jilbab pun itu bagian dari syariat. Makanya ketika ditanyakan seperti ini, jawab nabinya tegas. Coba kamu temannya, jangan cuma bertanya, kasih solusi. Ini prinsip dalam Islam. Ya, jangan cuma mengeluhkan persoalan, tapi Anda harus menawarkan sebuah solusi. Kamu temannya, jangan cuma bisa mengeluh, kamu cari jilbab dan bantu dia untuk memakai jilbabnya. Pakaikan jilbabnya. Allahu Akbar. Ingat, suasana Id, suasana bahagia, bukan cuma ibadah dalam bentuk ritual, bahkan berbagi pun ibadah. Sama teman-teman, mungkin sekarang Anda tidak harus makanan yang dikasihkan. Ada tetangga yang gak punya baju koko misalnya, yang gak ada sarungnya, ayo kirim. Dan seterusnya. Itu ada kemuliaan di dalamnya. Jelas sampai sini? Tahan sebentar. Sekarang masuk penunaian sholat. 5 menit kita berhenti, saya sampaikan pengumuman, dan kita berakhir dalam pertemuan kita kali ini. Siap-siap sholat. Pertama, dilangsungkan di awal waktu bagi sholat Idul Adha. Tapi Idul Fitri itu boleh kemudian dimundurkan sampai bayangan itu sampai di 2 tombak. Jadi kalau sekarang ukuran jam misalnya Idul Adha 6:30, Idul Fitri boleh jam 7:15 atau 7:10. Alasan paling logisnya karena sebelum berangkat tuh ada sunnah untuk makan dulu. Makan, makan, makan, berangkat boleh sedikit diakhirkan. Itu tidak ada masalah. Ya, hadisnya alhamdulillah. Dari Jundub an Jundub inda Ahmad ibn Hasan al-Banna fi kitab al-Adhahi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yaumal fitri wasyamsu ala qaidi ramhain. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami kami di salat Idul Fitri sedangkan matahari itu sudah 2 tombak bayangannya. Jadi kalau sekarang kisaran jam 7:15 atau lewat sedikit lah 7:10 atau sampai jam 7 bahkan. Tisah. Boleh ya? Jadi jangan terlampau cepat. Kalau Idul Adha sebaliknya awalkan segera sehingga ketika muncul waktu duha itu tinggal menyembelih. Makanya sembelihan disebut dengan udhiyah. Disembelih di waktu duha. Idul Fitri tidak. Idul Fitri beda. Kalau bisa justru diawalkan, diakhirkan sedikit sehingga masuk kepada awal-awal duha. Ya, 7:15, jam 7 tunaikan. Pada saat itulah kemudian kesunahan itu bisa dijalankan dengan nyaman. Dilangsungkan di tempat luas terbuka. Lebih luas. Tolong catatan termasuk masukan untuk teman-teman DKM, ya barangkali sudah dirapatkan. Lakukan di tempat luas yang terbuka, menampung banyak orang kecuali jika terjadi halangan tertentu. Hadisnya disampaikan dari Sahih Al-Bukhari nomor hadis 956. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, saya bacakan hadisnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju lawmal fitri wal adha ila al-musalla. Fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah. Thumma yansarif fayaqum muqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim fayaidhuhum wa yusihim wa ya'muruhum fa in kana yazidu an yaqta ba'than qata'ahu aw ya'muru bi shay'in amara bihi thumma yansarif. Ya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tahan sebentar saat akan masuk kepada salat Idul Fitrinya, apa yang beliau lakukan? Beliau akan mengimami, kemudian pada saat itu memilih tempat yang luas, musallahu. Nah, ini dilihat ya, tolong lihat. Kalau kemudian posisi masjidnya tidak mampu menampung banyak orang dan ada tempat yang lebih luas semacam lapangan, maka lapangan itu dipilih. Kumpulkan orang-orang. Baik. Tapi kalau keadaan masjidnya lebih luas dibandingkan dengan lapangannya, atau terjadi sesuatu di lapangan seperti hujan dan semisalnya yang tidak memberikan tampungan dengan nyaman untuk sholat, maka alihkan kembali ke masjid. Apa dalilnya? Saya teruskan hadisnya dari Abu Daud nomor hadis 1162. Saya bacakan hadisnya. An Abi Hurairah annahu asabahum matarun fi yaumi idin fa shalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalatal idi fil masjid. Pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi kemudian hujan, maka Nabi mengajak para sahabat untuk mengembalikan kemudian kembali ke masjid. Yuk ke masjid, ke masjid, ke masjid. Ya, setidaknya dalam masjid itu ada bagian yang tertampung, ya, walaupun kemudian melebar ke belakangnya. Tapi prinsipnya kalau tempatnya yang lebih luas itu yang paling utama. Awas, awas, jangan salah memahami. Anda baca teksnya, Anda simpulkan, oh sunnahnya di lapangan, bukan di masjid. Padahal lapangan itu lebih kecil dibandingkan dengan masjidnya dalam satu kasus. Masjid Anda luas, lapangannya lapangan bulu tangkis. Atau ada lapangan, selebar lapangan pingpong misalnya. Ayo sunnah, sunnah ke lapangan, sunnah yang sholat cuma 5 orang. Nah, maka keluar dari pemahaman yang benarnya. Dulu zaman Nabi, masjidnya kecil, halamannya luas, pindah ke lapangan. Sekarang masjid Nabi lebih luas daripada lapangannya. Kayaknya sekarang orang sholat idnya di Masjid Nabawi. Silakan cek. Sekarang orang sholat idnya di Masjidil Haram. Di masjid, bukan di luar masjid. Jelas ya? Kenapa? Ketika tempatnya, masjidnya lebih luas dibandingkan dengan lapangannya. Paham? Baik. Kita insya Allah di Al-Ihsan kita dari lapangan. Dan membentang langsung insya Allah ke masjid. Sampai ke bagian-bagian sisi-sisinya. Ya, jadi nanti imamnya, khatibnya di depan sana. Kemudian nanti safnya ke lapangan. Bahkan nanti ada yang ke jalan. Kemudian nanti ada yang akhwatnya. Mungkin akan disampaikan oleh panitia. Nanti akan merapat-merapat ke dalam dan melebar lagi. Tapi yang paling menarik, ini yang mau saya sampaikan dan jadi masukan untuk panitia. Tahan baik-baik. Nabi mengajak perempuan-perempuan, bahkan yang sedang tidak sholat, yang punya anak-anak, yang sepuh-sepuh dan sebagainya. Salah satu pemahaman yang penting dari hadis ini adalah, siapkan sab terbaik untuk mereka. Awas, tolong catat ini ya, DKM, hati-hati, besok. Siapkan sab terbaik untuk mereka. Jadi kalau ada kemudian perempuan-perempuan yang sedang tidak sholat, misalnya jangan satukan dengan sab orang yang sholat. Misal nanti kita punya area nih, area termasuk dekat-dekat ke TK, tempat bermain. Misal anak-anak yang kira-kira masih belum balik, arahkan dengan ibunya ke arah sana. Dengan perempuan-perempuan yang belum sholat untuk mendengarkan khutbahnya. Sunnah, ibu dapat pahala tuh. Sudah gak sholat tapi dapat pahala. Pilih mana ibu? Sholat belum tentu dapat pahala atau gak sholat dapat pahala? Baik, sholat dan dapat pahala. Bagi yang bisa sholat, bagi yang belum bisa sholat, datang tetap, dengarkan khutbahnya, ada pahalanya. Begitu sampai ke dekat sana, teman-teman sekalian berikan safnya. Ini saf bagi yang belum sholat, daerahnya di sini. Yang ada ibu-ibu dengan anaknya, daerahnya di sini. Sehingga anak-anak itu punya perasaan senang. Kalau bisa sediakan makanannya, minumannya untuk anak-anak, itu ada mainan-mainan di sana. Jadi begitu datang, dia merasa senang. Berikan citra kepada mereka, sehingga yang terbayang di benak mereka, Idul Fitri itu menyenangkan. Ibadah yang sangat memberikan suasana yang tenang. Dan tunggu kalimat keluar di lisannya. Mah, kapan lagi ya Idul Fitri? Ayah, besok Idul Fitri lagi ya. Saking merasa nyamannya. Siapkan sap-sap yang enak. Jangan sampai keluar begitu dia datang. Capek, malas, tidur. Pak, ini sholat apa sih? Pulang. Nangis, capek, kepanasan. Coba lihat di tempat orang yang belum dapat nilai keislaman saja, belum mendapatkan hidayah, kita doakan mendapatkan hidayah. Mau musik aja di bawahnya kok begitu nyaman ya gitu. Dandanin bapaknya pakai batik, ibunya pakai kebaya, di bawah anaknya dikepang dua, dikasih manisan, jalan dia. Kenapa Anda yang beriman tidak menyiapkan saf-saf yang terbaik? Ya kasih. Besok lagi tuh, begitu dengar khutbah, anak-anak kan suka main, biarin aja main sana tuh, main prosotan, main macam-macam. Dan dia mendengar. Ya, ibu, bapak, silakan. Nanti cari sub terbaik. Laki-laki ambil sub yang membuat nyaman untuk ibadahnya. Perempuan ambil sub yang nyaman. Nanti yang sepuh-sepuh, ya, kalau merasa kesulitan, tempatkan sub terbaik. Insya Allah nanti di dalam masjid nih, yang ibu-ibu, ya, yang kira-kira kurang, gerakannya kurang maksimal, ingin dapat lebih teduh, lebih nyaman, ayo, ambil ruangan dalam. Laki-laki nanti kita juga kasih. Ya, yang pengen nyaman-nyaman, sholatnya enak, depan. Yang kurang misalnya untuk menyesuaikan, ayo, kursi nanti silakan disiapkan. Atau mau bawa sendiri, gak ada masalah. Kasih sub yang lebih bagus. Jadi sholatnya nyaman. Itu sunnah. Jadi gak berbelit-belit gitu. Semuanya mendapatkan ketenangan. Saya mau tanya pada Anda, dari sekian kita Idul Fitri, berapa kali pernah mendapatkan situasi seperti itu? Yang sholatnya, sampingnya, ada kenyamanan, ada akuanya, ada macam-macamnya, enak, tenang gitu ya. Berapa kali kita mendapatkan itu? Itu sunnah. Jangan-jangan selama ini cuma seremonial. Berangkat, datang, sholat, dengerin khutbah, pulang. Kadang-kadang ada yang belum selesai, udah keluar gitu kan. Interupsi, panas gitu ya. Pulang ya. Allah kuat ila billah. Baik, memasang sutrah depan imam. Ya, bukan di depan makmum. Ingat, jangan setiap makmum bawa kayu gitu kan, disimpan sutrah. Tidak, depan imam. Sholat berjamaah, sutrahnya depan imam. Dan boleh kemudian, kalau ada kondisi-kondisi darurat, Anda boleh melewati makmum. Boleh. Ya, zamannya Nabi pernah terjadi begini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu pernah memarkir untanya salah, bukan tempat parkir yang itu. Jadi kalau saya ilustrasikan begini. Ini saf, ini. Ya. Kemudian ini imam, ini ada sutrah di depannya, ini. Nah, ini kita enggak boleh lewat sini nih. Ya, lewat sini di antara sutrah dengan imam. Ditolong bagian teknisi, bagian macam-macam nih ya, jangan bolak-balik terutama pas waktu salat. Saya bingung juga. Kenapa tidak ikutan salat? Setting dulu audionya dengan baik, suaranya dengan bagus, begitu sholat ikutan. Nah, ini yang repot orang sholat, dia ngatur ini, ngatur itu. Yang paling aneh orang sholat moto, ceklik, ceklik, ceklik. Anda dipotohin malaikat tuh. Kenapa Anda gak sholat? Dikasih bukti pada Allah hari kiamat. Mana buktinya nih? Anda gak sadar, Anda moto, Anda dipoto. Nah, repot dia tuh. Nah ini ya, kesini boleh diatur sebelumnya. Beres, kalau Anda punya masalah di sini, Anda boleh keluar melewati ini. Sah, tapi jangan kesini. Imam permisi keluar dulu nih. Nah, ini enggak terjadi. Lewat ke sini keluar. Ibnu Abbas pernah parkir tempat parkir di sini, dia parkir unta di sini. Salah. Dia lewati ke sini. Lewat kemudian masuk ke sini. Artinya ada kebolehan melewati sub jamaah. Tapi bukan berarti ditiru konteks sekarang, tidak, karena waktu itu enggak ada jalur alternatif. Kalau disimpan jadi madarat, dia lewat ke sini. Tapi ini pertanda kebolehan. Tapi jangan kemudian maaf ya, dipraktikkan dengan cara yang salah. Parkir motor di situ dekat sab jamaah gitu kan. Kemudian maaf Pak, bukan di sini, dorong ke tengah-tengah. Pak, jangan lewat situ. Maaf ya, sunnah Nabi. Ya, jadi kalau ada kesulitan, Anda boleh kemudian teman-teman sekalian dicari solusi yang terbaik keluar. Teruskan. Tidak diawali dengan adzan atau iqamah. Awas, enggak usah qomat, enggak usah adzan, jangan terlampau soleh, hati-hati. Jadi begitu masuk sudah Anda langsung kemudian masuk area. Kalau Anda masuknya di lapangan, maka tidak perlu ada tahiyat lapangan. Ingat ya? Saya ulang. Yang ada tahiyat masjid, tahiyat lapangan tidak ada. Kecuali kalau Anda masuk ibu, bapak di area yang ini kan masjid. Kalau Anda masuknya ke sini, silahkan tunaikan tahiyatul masjid. Tapi kalau yang di depan, ya sudah. Anda masuk, duduk saja. Ustaz, gak enak lah. Biasanya tahiyatul masjid. Masuk aja ke masjid dulu. Dari itu balik lagi ke lapangan. Paham ya? Jadi kalau sudah di lapangan, sudah duduk, kemudian tunggu dan banyak bertakbir. Baik, sebanyak 2 rakaat itu sudah mafhum, jadi saya tidak perlu bahas lagi. Tayyib, yang terakhir disunnahkan kemudian untuk memperbanyak infak. Ya, jadi nanti pada saat akan berangkat sunnah juga, bukan hanya bermodal pakaian, bawa minyak wangi dan sebagainya. Anda boleh misalnya bawa infak terbaiknya, silahkan, berapa yang bisa diberikan, apa yang bisa disisihkan. Ada orang nabung dulu, bahkan Nabi memerintahkan kepada Bilal, ayo berputar, kemudian berikan kesempatan orang berinfak. Kepada satu ada yang memberikan kalungnya, ada yang ngasih mutiaranya, ada macam-macam emasnya, peraknya gitu kan. Nah sekarang bisa diterjemahkan misalnya, teman-teman ketika datang ya, kemudian sambil menunggu khutbah dan sebagainya, kalau dalam konteks ini Nabi sedang berkhutbah, setelah berkhutbah kemudian menyampaikan itu dan orang-orang mulai berinfak. Disilahkan, ini enggak apa-apa. Anda misalnya siapkan kotak infaknya, atau misalnya ada orang yang bawa, ngedarkan dan seterusnya, ya di tempat-tempat yang berbeda-beda, itu sunnah, boleh. Boleh. Jadi begitu kemudian sampaikan, sebelum menunggu khutbah, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalau mau infak duluan boleh. Ya, kalau misalnya sedang disampaikan khutbah dan seterusnya, beredar kotak atau setelah itu, silahkan. Anda mau diisi, itu sunnah. Tidak diisi, enggak ada masalah. Itu kan? Anda sampaikan. Tapi itu bagian dari sunnah. Paham ya? Baik. Terakhir, Tayyib. Oh, ini barangkali bagi khatib. Ya, khatib hendaklah menyampaikan pesan-pesan khutbahnya dengan singkat, padat, dan memberikan pesan-pesan spiritual yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah terlampau panjang. Ya, khutbah itu tidak usah terlampau panjang. Yang penting singkat, padat, pesannya jelas, dan dengan itu jadi manhaj kehidupan yang bisa dibawa. Nah, ringkasan dari semua ini pada akhirnya besok adalah ungkapan kebahagiaan kita. Kita cari baju yang bagus, kita kenakan kemudian, kita kenakan minyak wangi. Pada hakikatnya bukan sekedar karena, maaf, karena Idul Fitrinya. Tapi kita bahagia dengan mengenakan itu karena kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di Quran surah ke-7 ayat ke-31, orang-orang yang dekat dengan Allah, begitu dia mau menghadap Allah, dia biasakan memakai yang baik. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kenakan pakaian terbaikmu setiap ada panggilan dari masjid. Maka refleksi Idul Fitri, ketika Anda datang ke Idul Fitri menggunakan pakaian terbaik, itu cuma langkah awal pada 11 bulan berikutnya. Bahwa setiap sholat Anda siapkan pakaian terbaik. Jadi kalau ada orang Idul Fitri pakai baju bagus, yang baik-baik, tapi ketika sholat kembali kepada fitrah semula kaos yang jeleknya, maka yang seperti itu menunjukkan tidak berhasil pula Idul Fitrinya. Lebih daripada itu, ingat baik-baik, ingat baik-baik. Al-fitru laisa liman labisal jadid, walakin liman taqwahu yazid. Sungguh hakikat Idul Fitri itu bukan bagi orang yang mengenakan pakaian paling bagus, tapi bagi yang takwanya bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini coba renungkan dulu, masih punya waktu sampai sore. Kebanyakan para sahabat itu, terutama yang rata-rata yang itikaf itu, banyak menangis sampai sore. Dia mengukur, saya berhasil enggak, lihat gitu. Dia takut setelah Ramadan ternyata kebiasaan itu hilang. Makanya mereka banyak berdoa. Sering di sudut-sudut masjid itu duduk, terus nangis. Ya Allah, saya takut, ya Allah, saya takut saya salah. Saya takut saya enggak berhasil. Dan yang paling ditakutkan oleh mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya mengikat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhima an farajulin, di Mustadrak Al-Hakim, sungguh celaka, jauh dari rahmat Allah, dan sangat tercela, liman adraka ramadhana, orang yang sampai di bulan Ramadan tapi tak mampu diampuni dosa-dosanya pada saat itu. Karena itulah tangisilah diri kita, tangisi kita untuk mendekat kepada Allah. Ada sisa waktu sampai dengan ke asarnya, menjelang maghribnya, maka pada saat itu coba ukur diri kita, sudah dekat dengan Allah atau belum, berhasil atau tidak, jangan-jangan selama ini salah, jangan-jangan begitu mau masuk malam Idul Fitri diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situlah kita petakan diri kita, telah Anda merasa tenang hatinya, nyaman, ada perubahan, maka bertakbirlah keluar dari masjid seperti para sahabat pernah melakukannya. Ibnu Umar dari masjid sore-sore langsung bertakbir. Ada yang keluarnya pas kemudian maghribnya, ada yang ba'da subuh dia keluar. Tapi yang paling hebat, kapan mereka keluar? Ketika mereka memastikan bahwa dirinya sudah berhasil menjalani ibadah Ramadannya. Itikaf dia berhasil jalani, ada kebahagiaan, jadi keluar masjid itu lapang. Bukan keluar masjid ngejar tiket. Keluar masjid untuk ngejar-ngejar siap-siap ini, tidak, bukan. Bukan siap ini, siap itu, tapi dia siap untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah mendapatkan spiritnya, tenang hatinya, keluarlah dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan Anda menjadi pemenang pada saat itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa memberikan banyak hal kecuali apa yang telah Allah titipkan. Dan sampai dengan pagi hari ini, alhamdulillah kita sudah banyak berbagi di tempat ini. Dan dari sekian pembagian itu, barangkali ada yang tidak berkenan, tidak tepat, dan mungkin juga salah dari kalimat-kalimat kami. Maka hal pertama yang ingin saya sampaikan, setulus hati saya sampaikan juga kepada teman-teman dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mohon maaf bila sampai dengan pagi ini dari interaksi kita banyak sekali kesalahan yang saya lakukan, termasuk juga dalam titian hidup yang saya jalani, tentunya tidak akan berlepas dari kekurangan khilaf, dan saya punya pilihan untuk berubah. Jadi mohon, walaupun di masa lalu atau kalau ke belakang ada sesuatu yang keliru khilaf, saya memohon maaf kepada teman-teman semua, dan semoga Allah berkenan mengampuni saya dan juga kita semua insyaallah. Dan kepada siapapun, baik yang pernah memberi, pernah menyakiti siapapun, atau terasa mungkin yang sebagainya, semisalnya, saya dengan tegas mengatakan dan saya telah maafkan. Dan tidak ada yang insyaallah menyekat dalam hati ataupun macam-macam lainnya. Semuanya sudah cair dan semoga Allah meridhai kita semua. Jadi yang pertama saya memohon maaf. Jika Anda menemukan kesalahan bahkan dari uraian-uraian, itu murni kesalahan saya. Anda boleh tinggalkan, sampaikan kepada saya, ambil pendapat ustaz-ustaz lainnya lebih baik. Tapi jika ada kebaikan, itu bukan dari saya. Hakikatnya Allah yang berikan kepada kita semua. Hanya mungkin saya dipilih untuk menyampaikan itu. Ya, ketika itulah ambil itu, kemudian terapkan dalam kehidupan. Dan demi Allah saya katakan, tolonglah teman-teman sekalian, belum tentu bertemu Ramadan tahun depan. Maka buktikanlah kepada Allah kita berhasil di tahun ini. Jangan putuskan hubungan kita dengan masjid hanya untuk sekedar Ramadan. Jangan putuskan hubungan kita dengan Allah dalam salat-salat sunnah hanya untuk sekedar mengejar target Ramadan. Maka hakikatnya yang berhasil dalam Ramadan adalah orang-orang yang berhasil sampai dengan 11 bulan berikutnya. Baik, bekal terakhir yang kami sampaikan, kami tidak bisa memberikan lebih insyaallah bagi yang itikaf penuh di sini. Ini hanya sekedar kita ingin memudahkan saja. Insyaallah yang itikaf penuh di sini, kami sudah data. Untuk yang di luar Jawa atau semacam Jawa Tengah, Jawa Timur, mungkin nanti ada sedikit dari transport yang akan diberikan. Nanti pihak masjid akan menyampaikan. Nanti teman-teman yang itikaf penuh akan diberikan untuk transportnya. Barangkali tidak memenuhi semua tiketnya, tapi itu bagian dari cinta kami untuk memudahkan teman-teman kembali ke tempat masing-masing. Tapi semua juga yang itikaf itu akan mendapatkan satu kurma masing-masing, bukan satu biji ya, satu plastik. Nanti satu plastik akan dibawa, mungkin nanti untuk praktek sunnah nabinya sebelum menjelang kepada sholat id. Transportnya nanti insyaallah kami berikan. Bagi yang dekat-dekat yang nyewa ojek atau nyewa mobil, datangi dan kami insyaallah siapkan anggaran untuk bisa mengganti ongkos ojek atau ongkos transportnya. Dan semoga Allah muliakan Anda semuanya. Kemudian untuk peserta itikaf, ada yang capaian Quran yang telah kami evaluasi. Baik, satu orang insyaallah kita berikan apresiasi untuk umrah saudara Aulia Rahman ya, kita berikan untuk umrah insyaallah, dan boleh ikut bersama kami nanti pada tanggal 24 Desember kita ada kafilah kelompok insyaallah ahli Quran akan berangkat, dan kita akan mencoba menggetarkan dua kota suci dengan membawa 100 orang penghafal Al-Quran ke sana, dari mulai anak kecil sampai dengan orang dewasa ya. Dan ada lagi satu yang perempuan, tapi ini namanya tidak masuk di saya, tapi ada ya, setelah nanti saya sampaikan berikutnya untuk disusul. Kemudian yang sudah sampai 30 juz masing-masing kami berikan 3 juta rupiah insyaallah, mudah-mudahan nanti dibawa untuk bekal, sedianya untuk di jalan ya, tapi tolong pakai untuk yang bermanfaat ya, mungkin untuk hal-hal yang bisa menguatkan hafalan Anda insyaallah. Saya kira itu teman-teman sekalian, semoga Allah berikan kemuliaan. Mohon maaf selama ini kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Insyaallah berjumpa kembali di i'tikaf tahun yang akan datang, Ramadan dengan suasana berbeda, dan sekali lagi semoga Allah ampuni dosa kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syuruk.